jiwaku mesti bergetar. Sedang musik pun manis ku dengar. Mungkin karena ku lihat lagi lenti bulu matamu, bibirmu, dan rambutmu yang kau biarkan jatuh bergerai di keningmu, makin mengajakku terpana. Kau goreskan kita cinta. Mesti duduk di sini, sedang kau tepat di depanku. Mestinya aku berdiri, berjalan ke depanmu, kusapa dan kunikmati wajahmu. Atau ku isyaratkan cinta, tapi semua tak ku lakukan. Kata orang cinta mesti berkorban. Dadaku mesti berguncang bila ku sebutkan namamu. Sedang kau diciptakan bukanlah untukku, itu pasti. Tapi aku tak mau peduli, sebab cinta bukan mesti bersatu. Biar ku tumbuhi bayangmu dan ku sandarkan harapanku.